Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kajian pada ilmu salik fi tawdih al-Bayt ibn Malik, pembahasan tentang at-tahdir wal-ighra'u. Kita baca sama-sama. Qala ibn Malik rahimahullah. Iyaka wa syar wa nahwahu nasab. Muhadirun bimastita ruhu wajab. Waduna atfin dhali iyan suwama. Siwahu satru fi'lihi layal zama. Siwahu satru fi'lihi layal zama. Illa ma'al adfi awit taqrari. Illa ma'al adfi awit taqrari. Qabai ghoma bai ghoma yadasari. Qabai ghoma yadasari. Wasada iyaya wa iyahu asyad. Wa ansabiril qasdiq man qasan padat. Wa ansabiril qasdi man qasan tabad. Wa kamu hadirin bila iyaj'ala. Wa kamu hadirin bila iyaj'ala. Mughran bihi fi kulli ma qad fussila. Mughran bihi. Baik, pembahasan tentang at-tahdir wal-ighra fihi masail. Al-mas'alatul ula, at-tahdiru fil lughah maknahu at-tahwif. Menurut bahasa, lafad at-tahdir ialah bermakna menakut-nakuti, at-tahwif. Wa fil istilah nasbul ismi bi fi'lin mahdhufin yufidu tanbiha wa tahdhira ala amrin makruhin di ijtanibahu li yatajannabahu. Menurut istilah tahdhir itu ialah menasabkan isim dengan adanya fi'il yang dibuang untuk mengingatkan dan menakut-nakuti agar meninggalkan perkara yang tidak disukai. Nahu iyyaka wasyarra. Hendaknya engkau menjauhi kejahatan. Fa iyyaka mansubun bifi'lin mutmarin wujuban wa takdiru uhadiru wa syarra ma'tufun ala iyaka au maf'ulun bifi'lin mahdufin aydan takdiru uhadiru au ikhdar. Iyaka dinasob dengan fi'il yang wajib dibuang, takdirnya ialah uhadiru. Wasyara atau pada iyaka atau mafulbi dengan fi'il yang juga dibuang, takdirnya adalah uhadiru atau ikhdar. Nah, asaniya al-fi'lul mahdufi babi tahdir yuqaddaru bima yunasibul maqam ka ihdar wa ba'id wa tajannab waqi wa tawaqqa wa nahwiha. Fi'il-fi'il yang wajib dibuang dalam bab tahdir dikira-kirakan dengan yang sesuai dengan keadaan, seperti ihdar, hati-hatilah, ba'id jauhilah, tajannab jauhilah, ki jagalah, tawakko jagalah, dan yang semisalnya. Jadi fi'il yang wajib dibuang dikira-kirakan dengan sesuai yang ada pada keadaan saat itu. Nah, asalisah yakunu tahdir kurang titik ya. Bil umur al-atiyah, tahdir bisa diungkapkan dengan beberapa cara sebagai berikut. Jadi ungkapan tahdir bisa dilakukan dengan menggunakan gaya-gaya sebagai berikut. Al-awwal bilafzi iyyaka wa furu'ihi min kulli dhamir mansub muttasil lil khitab. Yang pertama dengan lafaz iyyaka dan cabang-cabangnya, iyyaka iyyakuma dan seterusnya itu ya, itu berupa dhamir nasab. Naam. Saya bawa jambi terus. Sorry. Jadi yang pertama bilafzi iyyaka wa furu'ihi min kulli dhamirin mansubin muttasilil khitab, yaitu dengan menggunakan lafaz iyyaka dan cabang-cabangnya dari setiap dhamir nasab muttasil untuk mukhatab. Nahu iyyaka wal kadhiba, iyyakum wadh-dhalala, iyakunna waradhilata. Jauhilah dusta, jauhilah kesesatan, jauhilah akhlak-akhlak yang rendah. Asani bidunilaf iyaka ma'al adfi wa ghair. Yang kedua, takdir tanpa lafad iyaka, tapi bisa atof, bisa tidak atof. Nahwu nafsaka wasyara, jauhkan dirimu dari kejahatan. Al-asada, al-asada, hati-hati dari singa. Kalau nafsaka wasyara tanpa lafad iyaka namun atof. Al-asada, al-asada, tanpa lafad iyaka dan tidak atof. Dengan pengulangan ya. Atharis bilafdi iyahu lil ghaibah wa iyaya lil mutakallim. Yang ketiga, dengan menggunakan lafad iyahu ghaib atau iyaya lil mutakallim. Waja'ala al-jumhur dhalika minas sudud. Jumhur alinahu menjadikan hal itu termasuk perkara yang jarang dipakai. Ini poin yang keempat ini enggak usah ditulis ya. Nah, sambungannya itu. Nahu iyaya wa ayyahdafa ahadukumul arnaba. Nah, iya ya wa ayyahdafa ahadukumul arnaba. Pantang bagiku kalian menghapus kelinci. Atau melenyapkan kelinci. Maksudnya ialah pantang untuk menghilangkan kelinci-kelinci itu dengan pedang atau semisalnya. Idza balagha ar-rajul as-sittina fa iyyahu wa iyyahu wa iyyash-shawab. Idza balagha ar-rajul as-sittina fa iyyahu wa iyyash-shawab. Jika seorang sudah mencapai umur 60 tahun, maka hendaklah dia waspada dan juga mewaspadai uban-ubannya. Penggunaan lafaz iya, iyaya dan iyahu untuk tahdhir ini dinilai syad oleh jumhur alinahu, jarang dipakai. Nah, Arabiah, masalah yang keempat, yajibu fit tahdhir hadful amil ma'iyaka fi jami isti'malatihi. Wajib membuang amil dalam tahdir jika menggunakan iyaka dalam segala penggunaannya. Jadi kalau pakai iyaka, maka amilnya harus dibuang. Al-khamisah, yajibu fi tahdir hadful amil ma'a ghairi iyaka. In kurira au utifa alaih, wajib juga membuang amil dalam tahdir tanpa iyaka jika ada pengulangan atau atof. Nahwu al-asada, al-asada, al-kufra, wasyirka. Yang seperti ini wajib membuang amil. Asadsa, yajuzu fit tahdir dzikrul amil wa hadfuhu fi masiwa dalik. Boleh menyebutkan amil dan membuangnya jika tahdir dengan tampilan selain itu. Jadi tidak menggunakan lafaz iyaka, kemudian tidak tanpa iyaka namun diulang, juga tidak tanpa iyaka dengan atof. Dan selain ini amilnya boleh disebutkan, boleh ditampakkan, boleh pula dibuat. Nah, nahwu al-kaslah au ikhdaril kaslah. Al-kaslah tanpa iyaka, juga tidak ada pengulangan, juga tidak ada atof, maka boleh. Al-kaslah boleh, ikhdaril kaslah, hati-hati dari kemalasan ya. Asabi'ah, waqad yurfa'u al-mukarraru ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhuf. Naam. Tahdir dengan pengulangan terkadang dirafa', enggak dinasab. Kalau dirafa', maka menjadi khabar dari mubtada' yang dibuang. Nahu al-asadu, al-asadu ai hadzal asadu. Naam. Al-asadu, al-asadu khobar, mubtada idbuang, takdirnya ialah hadza al-asadu. Al-thaminah, al-ighra'u fil lughah maknahu al-ilzam. Ighra' menurut bahasa maknanya ialah al-ilzam. Itu mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Wa fil istilah nasbul ismi bi fi'lin mahdhufin yufidu targhibal mukhatabi ala amrin mahbubin liyaf'alahu. Menurut istilah, ighra itu ialah menasabkan isim dengan membuang fi'il untuk tujuan menyemangati mukhatab yang diajak bicara agar melakukan perkara yang dicintai. Nahu al-istihada, al-istihada. Ayo, semangat. Ya, semangat. Rajin, rajin. Atas ya. Al-fi'lul mahdhuf fi bab al-ighra yuqaddar bima yunasibul maqam. Fi'il yang dibuang dalam bab ighra dikira-kirakan dengan yang sesuai keadaan. Ka ilzam, watlub, waf'al, wa nahwiha. Ilzam, engkau wajib, watlub, engkau harus, waf'al, engkau harus melakukan, atau yang semisalnya. al-istihada itu bisa maknanya ilzam al-istihada kewajib untuk sungguh-sungguh. Al-asyah hukmul irra'i ka hukmi tahdir alladhi lam yutukar fihi iya. Hukum irra' sama dengan hukum tahdir yang tidak menggunakan lafad iya. Karena lafad iya hanya dipakai untuk apa ini? At-tahdir. Kalau irra' selain menggunakan lafad iya, modelnya sama, yakni pengulangan tanpa ataf, pengulangan dengan ataf, kemudian tidak ada pengulangan. Nah, jadi al-ijtihada ini berarti pengulangan tanpa ataf. Asyukra wassobra, pengulangan dengan apa ini? Ataf. Asyukra atau asobra, tanpa ada pengulangan. Nah, ini bentuknya sama, tapi tidak pakai iya. Kalau yang iya hanya untuk apa ini? At-tahdir. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa kamu hadirin bila iya ca'ala muran bihi fi kulli ma qad fusila. Nah, jadikan seperti uslub tahdir yang tidak menggunakan lafaz iya. Uslub iqra dari setiap yang telah dirinci. Jadi uslubnya sama, perbedaannya kalau tahdir itu menjauhkan mukhatab dari perkara yang dibenci, kalau ihra menganjurkan mukhatab untuk melakukan sesuatu yang apa ini? Dicintai, disukai. Perbedaannya kedua, kalau tahdir bisa menggunakan lafaz iya, kalau ihra tidak bisa. Yang lainnya sama, baik bentuk-bentuk ungkapannya maupun hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Soal pembahasan berikutnya tentang asma'ul af'al wal aswad akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.